Seorang yang telah menyandang gelar bintang dangdut semiliar yang selalu bersama Palapa, Lilin Herlina bersama Palapa. Selamat malam Ringin Ana. Meskipun hujan semangat terus ya sayangku ya. Yeah.